الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جماعة سبع yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke 278 dan setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala: ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau betul-betul kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni jalankan apa yang menjadi perintah Allah setelah kalian dipanggil dengan nama iman, dengan sifat iman. Kalau kalian takut akan adab Allah Subhanahu wa taala, berharap akan rahmat-Nya, maka Allah mengatakan wadaru ma baqiya minar riba. Baik. Setelah diperintah untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Tinggalkan. Tidak perlu lagi kalian mengambil riba. Selesai sudah kisah riba ini dengan diturunkannya ayat yang melarang. Baik. Wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika sekiranya kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rezeki Allah Subhanahu wa taala masih banyak yang halal. Barakallahu bikum, yang thayyib. Jangan kalian cari rezeki dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan cara riba atau dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah adanya peringatan ini, pemberitahuan ini bahwa riba haram hukumnya, pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan riba. Tapi kalau memang kalian adalah orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukannya, ya, tidak mau meninggalkan riba, padahal kalian sudah dilarang, kalian sudah diperintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian digugah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata in kuntum mu'minin, jika sekiranya kalian betul-betul orang-orang yang beriman, tinggalkan riba. Barakallahu bikum. Fa illam taf'alu fa'adanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkannya, tetap kalian bersikukuh menjalankan riba, makan riba, mengambil riba, barakallahu bikum, maka umumkanlah peperangan dengan mereka dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subhanallah, Allah mengumumkan perang untuk mereka-mereka yang menjalankan riba. Taib. Tentunya kepastian kebinasaan atas orang-orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti tentunya kekalahan akan diraih dan didapatkan oleh orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Dan jika sekiranya kalian tobat, maka boleh bagi kalian untuk mengambil uang kalian, uang pokok kalian. Tidak ada lagi bunga. Misal kalian mengutangkan uang 10 juta. Kemudian setiap bulannya kalian mengambil bunga, bunga, bunga, bunga. Riba, riba, riba, riba. Sampai ketika diturunkannya perintah ini, perintah untuk meninggalkan riba ini, kalian stop bunga dan kalian hanya boleh meminta mengambil uang kalian dari yang 10 juta itu dicicil oleh mereka. Ini namanya pemutihan. Merusu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Tidak kalian menganiaya dan juga tidak kalian dianiaya. Setelah itu selesai, selesai sudah riba. Jangan pernah lagi kalian mengambil riba. Tapi kalau Anda mau mengutangkan, hutangkan silakan. Dan kalian mendapatkan pahala dengan memberikan utangan kepada orang lain, sama seperti bersedekah setengahnya. Barakallahu fiikum. Cuma di zaman sekarang ini, barakallahu fiikum, orang tidak mau membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, ini kalau kita diberi utangan oleh orang karena butuhnya kita, berarti kita telah dibantu, kita telah ditolong. Cara menolong orang yang membantu kita dengan menepati janji memulangkan uang yang telah kita pinjam waktu yang tepat, satu pekan, dua pekan, satu bulan, dua bulan, setengah tahun, sesuai dengan perjanjian. Karena uang yang mereka pinjamkan ke kita, ya tentunya mereka juga butuh. Barakallahu fikum. La haula wa la illa billah. Nah, ketika orang-orang baik ini yang suka mengutangkan uangnya tanpa menarik bunga, tidak dibalas dengan baik, artinya jatuh tempo, tidak ada yang mengembalikan uangnya. Padahal orang yang ngutang ini nampak bahwa mereka punya uang. Baik. Nampak bahwa mereka punya uang. Ngutang 5 juta misalnya. Dikit-dikit, HP baru ini. Baik. Nampak kelihatan dari keluar dari mall dengan nenteng tas yang berisi penuh dengan belanjaan. Masuk restoran, subhanallah, gaji lumayan. Pas ditagih, dia duluan marah. Duluan marah. Ditelepon tidak diangkat-angkat. La haula wa quwwata illa billah. Kalau begini modelnya orang yang ngutang terhadap orang yang baik, kapok juga akhirnya ini orang. Barakallahu alaikum. Orang-orang baik akhirnya tidak lagi mau mengutangkan uangnya. Pol-polnya kalau dia mau ngutang 5 juta ya, apa 500 ribu ambil jo. Bukan utang ini, ambil jo porwana. Paling cuma dikasih. Tapi untuk mendapatkan lebih dari itu sebagai utang enggak. ini ana 500 ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, ana ndak minta kembalian, pokoknya ambil je pake. Itu jelas-jelas dia ridha dengan keluarnya uang 500 ribu itu. Pikir dia kalau 5 juta sonya pulang-pulang ya. Sementara kita sendiri butuh. Anda tidak bisa ngasih utangan lagi. Setelah banyak orang ngutang tidak pernah bayar-bayar. Kenapa 500 ambil juga. Akhirnya begitu sudah. Alhamdulillah dapat uang 500 ribu. Tapi orang yang ngutang kan bukan 500 ribu yang ingin dia inginkan. Lebih dari itu. Karena memang dia butuh lebih banyak. Cuma karena orang tidak memperlakukan baik orang yang baik, akhirnya merasa teraniaya juga, dizalimi, dianiaya dengan cara tidak dikembalikan uang. Ya padahal sudah tidak dikasih, sudah tidak dimintai bunga. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya berhenti ngutangkan uangnya. Kalau berhenti, ya kecuali mungkin terhadap orang-orang yang ma'ruf bahwa dia senantiasa amanah, mengembalikan uang setelah jatuh tempo. Barakallahu fikum. Karena orang yang ngutang setelah jatuh tempo, dia tidak bayar utangnya, dia zalim. Dia berlaku aniaya, barakallahu fikum. Kata Rasulullah, matlul ghani zulmun. Matlul ghani mumatalah, mengulur-ngulur waktu pembayaran setelah jatuh tempo padahal dia mampu untuk melunasinya. Zalim dia. Dia telah menzalimi orang. Baik. Mumatil orangnya. Ada uang untuk bayar. Ya terkecuali kalau yang pemilik uang sudah jo pakai jo dulu, lain cerita. Tapi kasihan kalau dia sangat butuh juga dengan uangnya. Dia pinjamkan waktu itu karena sayang saja, karena kasihan dengan temannya ini. Dan utang piutang dengan teman ini seringnya justru membuat renggangnya persahabatan, pertemanan. Seringnya membuat renggang persahabatan dan pertemanan. Gara-gara uang ini, gara-gara utang piutang. La haula wala quwata illa billah. Karena sekali lagi orang yang mau berbuat baik tidak diperbuati baik, tidak dibalasi baik kebaikannya, akhirnya dia berhenti berbuat baik. Muncullah para rentenir. Baik. Muncullah para rentenir. Baik. Kelas kampung kah atau kelas yang sedikit, barakallahu fikum, agak keren mungkin. Koperasi kah namanya atau apakah atau apakah? La haula wala quwata illa billah. Ngutang 1 juta, ditulis 1 juta, yang dia dapat hanya 900. Sementara dia harus bayar berapa? 1.200.000. Barakallahu fikum. Dan begitu diambil hari ini, besok sudah mulai bayar. Pembunuhan, barakallahu fikum. Dicekek. Besok sudah mulai bayar 10.000, 10.000, 10.000 setiap hari, 10.000 sebenarnya. Akhirnya ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Riba. Padahal ini ancaman Allah, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Selesai pemutihan, tinggal Anda boleh mengambil uang Anda, uang pokok Anda. Maka Allah mengatakan, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ternyata yang ngutang itu adalah orang yang memang tidak mampu, nampak dari kehidupannya. Tapi untuk kehidupan makan tiap hari saja susah, apalagi membayar utang. sangat jauh. Ini namanya du'usaratin, susah hidupnya. Kalau yang ngutang orang yang seperti ini sudah jatuh tempo, fanadhiratun ila maisarah. Wahai orang yang kalian memiliki kelonggaran rezeki, sikap Anda terhadap orang yang seperti ini modelnya, maka silahkan kalian menangguhkannya. Jadi, ya akhirnya antum bayar uangnya, utangnya antum. Afwan, akhirnya tidak punya uang. Jangankan untuk membayar antum, tapi untuk makan sehari saja susah saya. Barakallahu fikum. Oh iya, tidak apa-apa. Nanti saja kalau engkau sudah longgar, ya silakan bayar. Taib. Tenangkan hatimu, kau tidak perlu pikir-pikir tentang uang ini sekarang. Barakallahu fikum. Ya nanti saja kalau engkau diberi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanadiratun ila maisarah. Ini diberi tangguh untuk mereka pembayarannya. Wa antasaddaku, akan tetapi kalau engkau memberi sedekah dengan apa yang mereka pinjam, maka itu lebih bagus. Bayar ya akhi, anda tidak punya uang. Afwan. Susah hidup saya. Baik. Nampak memang kehidupannya susah. Baik. Pekerjaannya juga ala kadarnya, serabutan. Baik. Serabutannya apa-apa yang disuruhkan oleh orang ya. Dia kerjakan, tidak ada pekerjaan tetapnya. Ya kalau ada yang ngajak kerja, ada, kalau tidak, tidak. Barakallahu fikum. Serabutan. Maka wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian bersedekah dengan mengatakan sudahlah, utang antum itu antum tidak perlu pikir-pikirkan, ana sudah relakan. Utang antum sudah tidak ada lagi. Jangan lagi kau pikir-pikir tentang utangmu itu. Tapi sekarang kau kerja, pikirkan keluargamu, pikirkan anak-anakmu untuk kau biayai. Taib, aku memaafkan uang yang engkau ambil itu, saya sudah ridha untuk engkau. Taib, utangmu sekarang sudah tidak ada lagi. Wa antasaddaqu khairul lakum. Maka janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Terus-menerus Allah menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara-saudara. Dia terasa sempit, barakallahu fikum. Susah dia untuk mencari duit, susah lagi dia memikirkan utangnya. Ini bagi orang yang memang betul-betul merasa tanggung jawab dengan utangnya. Ada memang orang-orang ngutang seakan-akan dia tidak memiliki utang. Seakan-akan dia tidak memiliki utang. Ngutangnya biasa-biasa saja. Pas butuh lagi minta utang lagi. Pak Haji tolong pinjamkan uang. Tapi kemarin itu untuk belum bayar. Barakallahu fikum. Dada rasa malunya, barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang barakallahu fikum yang memang tidak mampu, yang kalian utangi dia, dari wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau bersedekah untuk mereka. Baik. Engkau maafkan utangnya, itu lebih bagus untuk kalian. In kuntum ta'lamun, jika sekiranya kalian mengetahui keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya untuk kalian di dunia dan di hari akhirat. Barakallahu fikum. Dan memang di antara orang-orang yang ngutang, subhanallah, coba tanya ini tukang dagang, para pedagang yang ngutang ini, dari orang-orang yang ngutang cuma berapa persen yang bayar? Cuma berapa persen yang bayar utangnya, yang sadar akan tanggung jawabnya? Subhanallah. Ada seorang memperlihatkan ke ana, ini buku catatan utang. Selama sekian tahun. Dia bilang, Pak Haji, ini Pak Haji, Ini 2 miliar ini dia ini nih. Yang enggak ada yang bayar. Barakallahu fik, pedagang. Banyak sekali uangnya di orang. Baik, pedagang ambil barang enggak bayar, ngambil barang enggak bayar. Tapi ngambil bayar bayar setengah. Ngambil barang bayar setengah. Ujung-ujungnya enggak bayar. Kalau tidak dibayar di dunia akan dibayar di hari akhirat. Baik. Akan dibayar di hari akhirat. Baik. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan keluar jihad fi sabilillah. Bagaimana saya ya Rasulullah kalau saya ikut perang? Baik. Dan saya mati dalam peperangan, bersabar dalam peperangan sampai mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ikut perang, bersabar dalam peperangan dan mati, engkau masuk surga. Baik. Kemudian orang itu pamitan pergi. Dipanggil lagi oleh Rasulullah. Sini. Apa yang kau ucapkan tadi? Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ikut perang, kemudian saya bersabar dalam peperangan dan saya mati syahid? Ya, engkau akan diampuni dosa-dosa kecuali utang. Kecuali utang, perkaranya lain, masalahnya lain. Barakallahu alaikum. Kalau Anda dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahid, Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara utang adalah perkara Anda dengan saudara Anda. Baik. Perkara Anda dengan saudara Anda. Illa dain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati orang yang memiliki utang. Kecuali ada orang yang mau membayarkan utangnya. Atau ada harta yang dia tinggalkan untuk menutupi utangnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyolati jenazah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi dain, adakah dia berutang? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menyolatinya. Kata Abu Qatadah, alayya dainuhu ya Rasulullah. Aku yang akan bayar utangnya Rasulullah. Pokoknya Taib Rasulullah menyolatinya. Akhirnya Rasul pun menyolatinya. Taib dengan jaminan Abu Qatadah yang akan membayar utangnya. Taib. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Qatadah. Ya Abu Qatadah, bagaimana utangnya orang itu? Kau sudah bayarkan? Kata Abu Qatadah, baru saja saya sudah bayarkan. Kata Rasulullah, baru saja sekarang ini menjadi dingin kulitnya dia. Subhanallah. Baik. Maka kalau ada utang bayar. Baik, sesegera mungkin. Barakallahu fikum. Dan orang yang mengutangkan uangnya jangan segan-segan nagih. Boleh jadi memang orang yang ngutang itu lupa. Barakallahu fikum. Boleh jadi memang dia lupa. Dan insyaallah akan ada pembahasan besok mungkin atau kapan besok tentang masalah utang piutang. Sekarang kalau ada yang ngutang kemudian dia tidak mampu, maka tangguhkan pembayarannya. Tapi kalau engkau bersedekah dengan utang yang telah dia ambil itu lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, jika sekiranya kalian mengetahui keutamaannya dan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah kalian, khawatirlah kalian terhadap suatu hari, yakni hari kiamat. Taib. Turja'una ila Allah, kalian dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, dan semua orang akan dibalasi, diganjari sesuai dengan apa yang telah dia usahakannya. Kalau baik dia, baik pula balasan untuknya. Kalau jelek dia, jelek pula balasan untuknya. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah besok tentang masalah utang piutang dan pencatatannya. Ini penting. mencatat utang piutang. Karena boleh jadi kita lupa dengan utang itu. Kalau terjadi kesalahan karena tidak ada pencatatan, ya salah kita sendiri. Salah kita sendiri. Barakallahu fikum. Dan ada doa barakallahu fikum untuk orang yang terlilit utang. Berdoa dia dan berusaha dia agar supaya utangnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia melunasinya. Insyaallah besok kita sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.